Mitra bisnis, kasus bailout Bank Century telah memasuki babak baru dengan bekerjanya pansus DPR hingga munculnya berbagai data dan fakta dari BPK serta PPATK yang diharapkan bisa membuka kasus ini secara terang benderang tanpa ada yang ditutup-tutupi seperti yang telah diamanatkan oleh Presiden SBY. Sepanjang proses pembicaraan antara pansus DPR dengan BPK memang telah terungkap adanya kejanggalan-kejanggalan dalam proses bailout terhadap Bank Century. Lantas untuk mengkaji, apakah ada produk hukum yang bisa digunakan untuk membuka kasus ini secara transparan? Segera kita akan temui Quick Kiangi. Pak Quick, adakah produk hukum yang bisa digunakan untuk menuntaskan kasus ini dengan perbandingan kasus BLBI yang pernah kita alami, Pak? Kalau dilihat pengalaman yang dulu-dulu nggak ada, karena kebijakan tidak bisa diadili. Kebijakan tidak bisa di, ya, ini kan 6,7 triliun. Yang dulu kan 1030 triliun. 98. Dikeluarkan surat keterangan lunas. Tidak bisa diadili. Kebijakan menyuntik BCA dengan 60 triliun, dijual dengan harga 10 triliun. Orang yang mengeluarkan 10 triliun dapat BCA yang di dalamnya punya tagihan kepada pemerintahan 60 triliun. Langsung kaya raya, tidak apa-apa. Karena itu akibat dari kebijakan, tidak bisa diadili. Ya ini akan begitu lagi nantinya. Jadi arahnya akan ke sana ya, Pak Kwi? Iya, arahnya akan ke sana. Ini kebijakan kok, makanya pada kalem saja. Senyum-senyum dewata. Iya kan, penguasanya senyum, ya, ngong-ngong lah seperti anjing. Kita akan lewat saja gitu. Kebijakan kan bisa diadili ya, cuma yang saya takut adalah bahwa ya, orang bisa menipu seluruh rakyat untuk sementara. Nah, kalau lembaga-lembaga formalnya seperti ini, ya jangan kaget kalau rakyatnya terus, wah, kalian brengsek semua atau marah gitu. Lantas ada juga yang berpendapat bahwa dalam kasus ini, unsur kerugian negara belum terjadi. Apa pendapat Anda, Pak Quick? Memang. Unsur kerugian negara semua bisa diputar-putar dengan silat lidah. Memang itulah yang dikatakan, kita memang keluar 6,7 triliun, akan tetapi nanti akan dijual dengan untung gitu kan. Nah kok bisa dijual dengan untung? Karena untung. Kalau kok bisa untung dikasih, dibelikan SBI kok, diberi rente oleh BI, ya sah semua kan. Demikian Quick Kiangi, saya Dinda Natasha.